Adi buka majlis ya Sayyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismailu ibn Abi Ausin Waisin qala haddatsani Sulaiman ibn Bilalin an Muawiyata ibn Abi Muzarridin an Sa'id ibn Yasarin an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa falamma faragha minhu qamatil rahimu faqala mah qalat hadha maqamul a'idhi bika min qati'ati qala ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki qalat bala ya rabbi. Itu ada ya mutakallim mahdzuf, dia munada. Ada ya mutakallim mahdzuf. Terus qala fadzalika laki. Fadzaliki laki. Thumma qala Abu Hurairah iqra'u in syi'tum. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala al-musannif, ini masih melanjutkan hadis-hadis tentang bab silaturahmi. Ya, hadis ke-50. Kata al-imam al-Bukhari ya rahimahullah ta'ala haddatsana Ismailu ibnu Abi Uwaisin. Ismail bin Abi Uwais telah menyampaikan hadis kepada kami, kata al-imam al-Bukhari. Qala, dia menyatakan haddatsani Sulaiman ibnu Bilal. Sulaiman bin Bilal pun juga menyampaikan hadis kepada kami. An Muawiyata ibni Abi Muzarrid dari Muawiyah bin Abi Muzarrid. An Sa'id ibni Yasar dari Sa'id bin Yasar. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa. Allah azza wa jalla menciptakan makhluk. Falamma faragha minhu, tatkala sudah selesai hal tersebut, qamatir rahim. Maka rahim, ya, yang itulah silaturahim, berkata, mah isim fi'il doa, karena ditujukan pada Allah. Isim fi'il amr, isim fi'il doa. Mah, tahan ya Allah. Ya. Afwan, kata Allah, mah. Maka kata qalat, kata silaturahmi, kata rahim, hadha maqamul a'id. Qalat, hadha maqamul a'id bika minal qati'ati. Ini adalah kedudukan a'id, ya, ada ya'udhu, ya. Ini adalah kedudukan orang yang minta perlindungan kepada engkau ya Allah, minal qati'ah, dari pemutusan silaturahmi. Qala, maka Allah berfirman, ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Qalat, bada ya rabbi. Kata Allah, Apakah engkau enggak ridho aku menyambung hubungan kepada orang yang telah menyambung hubungan denganmu, itu yang menyambung silaturahmi, dan aku memutus hubungan kepada orang yang memutus hubunganmu. Qalat, kata silaturahmi, kata bala ya Rabbi, iya ya Allah. Fadariki laki, kata Allah, fadariki laki, maka ketetapan itu untukmu. Artinya Allah akan memutus hubungan kepada siapa saja yang memutus hubungan silaturahmi. Ya, Allah akan menyambung dengan rahmatnya siapa saja yang memutus silaturahmi. Ya. Summa qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, "Iqra'u in syi'tum." Bacalah jika kalian mau. Bacalah Al-Qur'an jika kalian mau ayat, "Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum?" Ya. "Fa hal asaitum?" Nah. "In tawallaitum." Maka kiranya jika kalian ya membuat kerusakan, siapakah ya, maka apakah berlaku ya, maka apakah akan berkuasa di bumi ini? Intub sidu fil ard, jika kalian berbuat kerusakan di muka bumi ya, maka apakah berlaku berkuasa, apakah akan berkuasa di muka bumi, apakah kalian akan berkuasa di muka bumi jika kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini? Wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus silaturahmi di antara kalian, karena kalimat silaturahim itu memang dari kata rahim, rahim yang ada di dalam tubuh wanita ya, itu untuk menggambarkan kedekatan, ada hubungan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama ya, di antara di kitab Ruhul Ma'ani Al-Imam An-Nawawi juga menjelaskan ya makna kata ar-rahim ya. Ini Ar-Raqib Al-Asfahani juga menjelaskan itu. Rahim adalah tempat berkembangnya janin di tubuh wanita. Ya. Kenapa digunakan kalimat ini? Itu untuk menandakan kedekatan. Kayak adik, kakak gitu. Dia satu tempat di rahim ibunya. Itu untuk menunjukkan kedekatan. Tabarakallahu fik. Nah, kita baca syarhul kalimat ya. Baca Soi. Qala asy-syarih rahimahullah ta'ala, syarhul kalimati qamatir rahimu yahtamilu an yakuna 'ala al-haqiqati wa yajuzu an yakuna 'ala hadfin ay qama malakun fatakallamu ala lisaniha mah huwa fatakallama ala lisaniha mah huwa ismu fi'lin ma'nahu azzajaru ay ukfuf. Hadza maqamul a'idhi, hadza maqamul a'idhi bika al-isharatu ila al-maqami ay kiyami fi hadza maqamul a'idhi bika al-a'idhu bika al-multaji'u ilaika wal-musta'inu bika. Nah, penjelasan kosakata. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, qamat ar-rahimu. Rahim, silaturahmi, dan itu berdiri. Kata Syekh Luqman di sini, penulis kitab Rasul Barat, yahtamilu ayyakuna 'alal haqiqah. Ini kemungkinan memang maknanya demikian secara hakikat. Silaturahmi itu berdiri. Ya. Wa yajuz ayyakuna 'ala hadfin, dan bisa juga ada yang dihapus kalimatnya di situ. Ya, ada yang dihapus, artinya sudah dipahami secara takdiri, asumsi, diasumsikan demikian. Ya. Ai maqama malakun. Maksudnya ada yang berdiri, yaitu siapa yang berdiri? Malaikat. Fatakallama ala lisaniha. Maka malaikat pun berbicara dengan lisannya. Ya, dia mengatakan ya. Apa namanya? Hada maqamul a'id. Tahan, ini kata malaikat, ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepada engkau ya Allah. dari pemutusan silaturahmi. Nah, mah di sini huwa ismu fi'ilin, isim fi'il, isim fi'il amr. Tak maknanya adalah az-zajru, zajar, tahanlah. Ai ukfuf, itu maknanya. Ya. Hadzal maqamul a'idhi bika. Ini adalah kedudukan orang yang minta perlindungan pada Engkau ya Allah. Kata Syekh Luqman, al-isyaratu ilal maqam ay qiyami. Ya, isyarat kepada kedudukan maksudnya qiyami, kedudukanku fi hada. Ya, dalam ya dalam hal ini maqamul a'idhi bika, bagaikan kedudukan orang yang minta perlindungan kepada Engkau. Al-a'idu bika maksudnya apa? Orang yang minta perlindungan pada Engkau yaitu al-multaji'u ilaika. Itu orang yang berlindung kepada Engkau, al-musta'inu bika. Orang yang meminta memohon pertolongan kepada Engkau. Ya, yaitu kedudukan orang-orang yang menyambung tali silaturahmi. Ya. Artinya kalau dia menyambung tali silaturahmi, dia seakan-akan punya tempat di sisi Allah. Tempat berlindung, tempat meminta tolong. Kalau dia memutus silaturahmi, berarti hilang itu semua. Ya, tempat dia. Hei barakallahu fiik. Makanya silaturahmi ini jadi syarat. Ya, dalam banyak hal, selama tidak memutus silaturahmi, selama tidak memutus silaturahmi. Ya, bahkan dalam hadis yang pertama kemarin, hadis 49 disebutkan. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal-hal yang mendekatkan diri ke surga itu apa dan menjauhkan dari neraka itu apa? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilu arham wa tasilu arrahim. Engkau bertauhid pada Allah, beribadah hanya pada Allah, tidak syirik, engkau salat, engkau zakat, dan engkau tidak memutus tali silaturahmi. Ya. Nah, berikutnya di hadis ke-51. Fadal, baca lagi. Hah? Oh, fikul hadisnya belum ya? Fadal, Suhidi. Fikul hadisi al-awalu at-ta'kidu ala hurmatin qati'atir rahimi wal-i'radu anha. Athani silatul rahimi sababu rahmatillahi li'ibadihi wa qati'atuha sababul fasadi wal ifsadi. Atsalitsu al isti'adzatu la takunu illa billahi wahdahu la syarika lahu. Fikul hadis, kandungan hadis ini, fikih hadisnya, at-ta'kid al awal yang pertama, at-ta'kid ala hurmati qati'atir rahimi wal iradu, ya, wal iradi anha. Ya, penegasan akan haramnya memutus silaturahmi dan berpaling dari silaturahmi. Berpaling dari menyambung tali silaturahmi. Ini haram. Nah, yang kedua, silaturahmi sababu rahmatillah. Menyambung tali silaturahmi adalah sebab rahmat Allah li ibadihi, untuk para hamba-hambanya. Wa qati'atuha, dan memutus tali silaturahmi adalah sababul fasadi wal ifsad. Penyebab kerusakan dan ifsad, terjadinya kerusakan. Penyebab kerusakan. Ya. Nah, yang ketiga, al-isti'anatu la takunu illa billah wahdahu la syarikalah. Kandungan hadis ini juga disebutkan, berarti isti'adah, minta perlindungan, ya, itu tidak boleh melainkan kepada Allah Ta'ala semata. Yaitu minta perlindungan yang konteks perlindungannya itu adalah tidak ada yang mampu memberikan perlindungan kecuali Allah. Karena silaturahmi mengatakan ini adalah kedudukan orang yang minta perlindungan pada Engkau ya Allah. Artinya tidak ada yang sanggup untuk memberikan perlindungan di saat tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari qati'ah, dari pemutusan. Itu diputuskannya rahmat-rahmat Allah, pertolongan Allah pada hamba. Nah, seorang hamba minta perlindungan di situ, di suatu kedudukan. Kedudukan apa? Nah, yaitu kedudukan menyambung tali silaturahmi. Ya. Siapa yang memutusnya, Allah akan putus rahmatnya dan pertolongannya. Siapa yang menyambungnya, Allah akan ya menyambungkan dengan diri dia, dengan orang tersebut, dengan bentuk pertolongan Allah, rahmat Allah. Itu maksudnya. Jadi maksud ya, man, siapa yang menyambung silaturahmi dengannya, Allah akan sambung dia. Maksudnya siapa yang menyambung silaturahmi, Allah akan ya, memberikan rahmat pada dia. Sama kayak menyambung-nyambung shaf. Man qata'ahu qata'ahu Allah, man yasiluhu yasiluhu. Ya. Ya, siapa yang memutus shaf, Allah akan putus dia, putus dari rahmatnya. Siapa yang nyambungin shaf, maka Allah akan sambungkan dia dengan rahmatnya. Nah, berikutnya hadis ke-51. Lagi dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, haddatsana al-Humaidi qala haddatsana Sufyanu an Abi Sa'din an Muhammad ibn Abi Musa an ibn Abbasin qala wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil al-ayata qala bada'a fa amarahu bi aujabil huquqi wadallahu ala afdalil a'mali idza kana indahu syai'un faqala wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa 'allamahu idza lam yakun indahu syai'un kaifa yaqulu faqala wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura iddatan hasanatan ka'annahu qad kana wa la'allahu ay yakuna insha'allahu wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika la tu'ti shay'an wa la tabsutha kullabast tu'ti ma'indaka fataq'uda maluman yalumuka man ya'tika ba'du wa la yajidu indaka shay'an mahsuran qala qad hassaraka man qad a'taytahu. Baik. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Humaidi, ini gurunya Imam Bukhari, Humaidi penulis kitab Usulussunnah Al-Humaidi. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini gurunya Imam Bukhari. Al-Humaidi telah menyampaikan hadis pada kami, qala haddatsana Sufyan. Sufyan As-Sauri telah menyampaikan hadis juga pada kami, kata Humaidi. An Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id, an Muhammad ibn Abi Musa. Dari Muhammad bin Musa an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas. Ya, qala Ibn Abbas membacakan firman Allah. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Dan berikanlah kepada kerabat kaum miskin dan ibnu sabil haknya. Ya. Bada'a, maka di sini Ibn Abbas berkata, bada'a fa'amarahu bi'aujabil huquqi. Allah memulai ayat ini, wa'ati dzalqurba. Dzalqurba dulu ya. Dan berikanlah hak kepada kerabat. Maka Allah memulai ayat ini dan memerintahkannya dengan aujabil huquq. Ya. Yaitu dengan hak, dengan yang paling wajib untuk dipenuhi haknya. Yaitu siapa? Kerabat. Dan lahu, maka ayat ini menunjukkan ala afdolil a'mali, ya, kepada ke seafdol-afdolnya amal, idha kana indahu syai'un, jika dia memiliki sesuatu hal, ya, dia memiliki sesuatu hal, dia berikan hak kepada kerabatnya tadi. Ya, hak kerabat adalah disambung silaturahmi untuk kepada mereka dan membantu mereka jika mereka mengalami kesulitan. Nah, Kemudian faqala, ini kalau dia punya suatu hal dia bantu kerabatnya. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa bina sabil. Dan berikanlah, kata Allah di Al-Qur'an, hak untuk kerabat dulu, baru kaum miskin dan ibnu sabil. Ya. Wa 'allamahu idza lam yakun indahu syai'. Dan Allah mengajarkan jika orang tadi enggak punya suatu hal. Artinya kalau kita punya suatu hal, kita bisa beri kepada kerabat. Kalau enggak punya apa-apa, ya. Faqal, kaifa yaqul? Bagaimana Allah berfirman? Faqal, kata Ibn Abbas. Allah Ibn Abbas ngajarin ini. Ya, ayat-ayat yang berkaitan tentang hal ini. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Ya. Wa imma tu'ridanna anhum. Ya, adapun jika engkau berpaling dari mereka, ibtigha'a rahmatin min rabbik, ya, yaitu engkau mencari rahmat Rabbmu, ya, berpaling dari mereka dari memberikan karena enggak punya apa-apa, tarjuha, yang engkau harapkan rahmatmu tadi, maka faqul lahum qawlan maysura, maka ucapkanlah ucapan kepada mereka, ucapan yang lembut. Ya. A'iddatan hasanatan ka'annahu qad yaqul wa la'allahu an yakuna insyaallah wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tu'ti syai'an. Ya. Nah, ini adalah, ya, apa namanya, kalimat yang bagus seakan-akan, ya. Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, wa la'allahu an yakuna insyaallah, dan bisa jadi ini insyaallah, la taj'al yadaka maghlulatan, yaitu janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu, ila unukika, ke unukmu, ke lehermu itu. Maksudnya apa? La tu'ti syai'an, yaitu kamu enggak memberikan apa-apa. Dan firman Allah, wala tabsutuha kullal basti, dan janganlah engkau tabsutuha kullal basti, ya, engkau melapangkan semuanya dengan kelapangan tadi. Maksudnya apa? Janganlah engkau tu'ti ma indaka, janganlah engkau memberikan semua apa yang ada di sisimu. Ya. Baik. Fataquda maluma. Ini ayatnya bersambung, ya, cuma dipisah-pisah. Fataquda maluma, maka engkau akan tercela. Maksudnya apa ayat ini, kata Ibn Abbas? Yalumuka man ya'tika ba'du wala yajidu indaka syai'an. Yaitu nanti man ya'tika ba'du, orang yang datang setelah engkau setelah itu, orang yang datang kepada engkau setelah itu, yalumuka, dia akan mencelakmu, wala yajidu indaka syai'an, dia enggak mendapati apa-apa pada dirimu karena udah habis diberikan. Ya, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang maysura. Maysura itu qala, kata Ibn Abbas, qad hassaraka man qad ataitahu. Kata Ibn Abbas, yaitu qad hassaraka, ya, man qad ataitahu. Man itu man fa'il, isim mausul fa'il dari hassaraka, yaitu orang yang telah memberikan kepadamu, ya. Mahsura. Mahsura itu bukan maysura, ya. Itu ayat dari mana? Dari ini mahsura ini ayat di mana ini? Hah? Masih nyambung di sini, ya. Fatak uduka maluman mahsura, gitu, ya. Maka engkau akan jadi tercela dan mahsur, ya, mahsur, merugi, ya. Maksudnya apa? Qad hasaraka man qad ataitah, ya. Orang yang telah engkau berikan kepadanya itu akan membuat engkau merugi. Nah, ini mesti dipahami lewat penjelasan dari Syekh Luqman di sini. Dibaca lagi. Fadhal. Qala Asy-Syari rahimahullah ta'ala, syarhul kalimati, dzal qurba huwa qaribul insani min jihati abihi wa ummihi, wa imma tu'ridanna anhum ay dzal qurba wal miskina wal wabni sabili ibtigha'a rahmatin min rabbika ay bukan miskina, miskini, miskini kan an gitu. An kalau di ayat iya karena dia maf'ul wa ati zal qurba. Za maf'ul dari ati fi'il amr. Miskina ya ma'tuf. Terus ibtigha'a rahmatin min rabbika ay bitalabi rizqin tantaziruhu ya'tika fatu'tihim minhu qawlan maisuran ay idhum wa'dan hasanan ka'an taqula lahum idza ja'ana ar-rizqu a'tainakum mahsuran munqati'un nafaqati wa tasarrufi. Nah, syarhul kalimat, penjelasan kata-kata wa'ati zal qurba dan berikanlah kepada zal qurba. Itu apa? Huwa qoribul insan, kerabat seseorang min jihati abihi wa ummih. Ya, dari bapak maupun ibunya, kerabatnya, paman dari am atau khol, ammah atau khola, paman bibi dari pihak bapak ibu, apalagi sepupu dari pihak bapak atau ibu, ya, keponakan, ya, anak adik atau anak kakak, itu kerabat semua. Kemudian kata Allah, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmati min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Jika engkau tidak memiliki apa-apa, maka engkau berpaling dari hal tersebut dalam rangka mencari rahmat Rabbmu dan yang kau harapkan, maka ucapkan kepada mereka ucapan yang baik. Ya, ibtigha'a rahmati min rabbik itu mencari rahmat dari Rabbmu bi talabi rizqin. Ya. Tantaziruhu ya'tika fatu'tihim minhu, yaitu dengan ya mengharap meminta rezeki ya tantaziruhu ya'tika ya yang engkau tunggu nanti akan datang kepada engkau. Sehingga kalau engkau sudah dapat rezeki tersebut, fatu'tihim minhu. Engkau bisa berikan rezeki itu kepada mereka, kepada kerabat. Nah, kalau enggak dapatkan gitu maksudnya, kata Ibn Abbas, a'iddatan hasanatan. Ya, berjanjilah dengan janji yang baik gitu kan. Dan ucapkan kepada mereka qaulan maisura. Ucapkan kepada mereka ucapan yang baik, a'iddatan hasanatan kata Ibn Abbas. Itu idhum. Berjanjilah dengan mereka wa'dan hasanan, dengan janji yang baik. Ka'an taqula lahum, seakan-akan kau berkata pada mereka idza ja'ana ar-rizqu a'tainakum, kalau kami dapat rezeki kami bisa berikan kepada kalian. Ya. Kemudian kata Allah, ya. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutul qullal basti fataquda maluman mahsura. Janganlah kau jadikan tanganmu terbelenggu ke belakang lehermu, yaitu enggak mau memberi padahal punya kepada kerabat. Ya, nanti engkau akan tercela ya dan mahsura, merugi. Mahsura ai ya munqati'un nafaqah. Ya. Wa tasarruf. Ya. Yaitu engkau munqati'un nafaqah, menghentikan nafkah kepada kerabat ya, dan tasarruf maupun memberikan perbelanjaannya. Nah, yaitu nanti engkau akan tercela dan merugi. Nah, ya. Terus dibaca fikul hadisnya. Fikhul hadithi al-awwalu yusi Allahu ibadahu bisilati qurabatihim qurabatihim wa arhamihim. Athani amarallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi'ita'i dhil qurba haqquhu wal miskini wabnis sabili wa huwa amara likulli fardin min afradi ummatihi wa huwa amrun likulli fardin min afradi ummatihi. Naam. Nah, kandungan hadis ini yang di situ Ibnu Abbas membacakan banyak ayat, yusi Allahu ibadah. Ya, ibadahu, Allah mewasiatkan kepada para hambanya bi silati qarabatihim, agar hamba menyambung hubungan dengan kerabat mereka. Wa arhamihim, ya, dan ya, apa namanya, saudara-saudara mereka. Arhamihim itu kerabat-kerabat dekat mereka. Ya. Boleh diputus kerabat kalau mereka memang sudah kebangetan, ya. Abu Lahab itu siapanya Nabi? Paman, ya. Namun ternyata Abu Lahab itu begitulah keadaannya. Dia yang memusuhi Nabi. Nah, kalau mereka kafir, nah, udah. Terus menjadi orang yang memusuhi, nah, itu lain lagi. Ya, maka kita barok kepada mereka. Tidak perlu menyambung silaturahmi kepada mereka. Nah, asani yang kedua, amarallahu nabiyya biita'idzil qurba haqqahu. Allah memerintahkan pada nabinya untuk memberikan kerabat haknya. Wal ya, biita'idzil qurba haqqahu wal miskini wa ibnis sabil. Orang miskin dan juga ibnis sabil, orang yang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan artinya dia enggak kehabisan bekal. Ya, kehilangan bekal untuk pulang. Wahuwa amrun likulli fardin. Namun walaupun itu khitabnya ayat ini kepada Nabi, namun hakikatnya perintah ini untuk segenap individu min afradi ummatih, dari semua umat beliau. Ya. Taib, masuk ke hadis ke-52. Fadhal Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, babun faddu silatir rahim. Haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah qala haddatsana Ibnu Abi Hazim anil Alla'i an Abi Hurairah qala ata rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilayhim wa yasi'uni ilayya wa yajhaluna alayya wa ahlimu anhum wa ahlimu anhum. Qala la in kana kama taqulu ka annama tusifuhum al-malla wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dalika. Baik. Kemudian kata Imam Al-Bukhari di hadis kelima pula, di 52 di bab keutamaan silaturahmi, haddatsana Muhammad bin Abdullah, kata Imam Bukhari, Muhammad bin Abdullah menyampaikan hadis pada kami, qala haddatsana Ibnu Abi Hazim anil Ala an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Abu Hurairah mengatakan ata rajulun annabiyya. Ata maksudnya apa? Ata ya'ti, ya. Datang, ja'a. Ya. Datang seorang pria kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka pria tadi mengatakan, ya. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Innali qarabatan. Saya memiliki kerabat. Qarabatan isim inna muakhar itu. Asiluhum, aku menyambung silaturahmi pada mereka. Wayaqta'uni, ya, namun mereka memutus silaturahmi kepadaku. Yaqta'uni, itu ada ya mutakalim yang dihadap, ya, itu nunnya nun wiqayah. Nah, kemudian uhsinu ilaihim, saya berbuat baik pada mereka. Waisi'una ilaiya, namun mereka berbuat buruk pada saya. Ini juga mungkin kejadian yang menimpa seorang sahabat ini, menimpa banyak orang juga, ya. Ada kejadian gitu. Ya, kita udah berbuat baik sama mereka, mereka berbuat demikian dari keburukan kepada kita. Wa yajhaluna alayya ahlimu anhum. Mereka ya jahal, jahila ya jahlu, bodoh. Namun bukan maksudnya mereka berbuat bodoh padaku. Ya artinya bertindak yang didasari kebodohan. Apakah itu sikap keras, sikap sikap-sikap yang didasari kebodohan lah. Mereka berbuat buruk kepadaku yang didasari kebodohan. Wa ahlimu anhum. Ya, saya masih bersabar gitu. Ya, saya masih bersabar untuk menghadapi mereka tadi. Qala la in kana kama taqul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika memang demikian sebagaimana yang kau katakan, ka'annama tusiffuhum al-mallah. Ya. Maka seakan-akan engkau tusiffuhum, memberi makan kepada mereka mallah, bara api. Ya, dari debu yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun. Dhahirun itu penolong. Dan senantiasa akan ada penolong dari Allah untukmu. Alaihim, atas mereka. Ya. Madum ta'ala dalik, selama engkau dalam keadaan demikian. Masya Allah. Ya. Terus baca penjelasan kosa katanya. Syarhul kalimati korobatan zau korobatin yajahaluna alaiya bisabbi wal jafai. Nah, terus ahlimu anhum atahammalu wa atasafahu al-malla bifathil mimi ar-ramadul hardi tusifuhum tutrihu lahum ka'annama tut'imuhum wa huwa tashbihun lima yalhaquhum minal alami bima yalhaqu akilur ramadi al-harri minal alami wala syai'un ala hadzal wala syai'a ala hadzal muhsini bal yanaluhum al-ismu al-azimu fi qati'atihi wa idkhalihim al-adha 'alayhi zahirun 'alayhim mu'inun laka wa yadfa'u anka adahum. Nah, penjelasan kosakata di sini, korobatan inna di korobatan jauh korobatin. Saya memiliki kerabat yang mereka ya jahaluna alayya, mereka berbuat tindakan yang didasari kebodohan padaku, yaitu bisabbi dengan mencelaku, wal jafa dengan bertindak kurang ajar lancang kepadaku. Namun ahlimu anhum, ya, atahammalu, artinya saya masih bisa nahan ya, hal tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi tadi kan ya, Pak? Ya, atasaffahu. Ya. Saya masih tetap memberikan kepada mereka suatu hal, memberikan mereka atau sofah itu maksudnya memberi kepada mereka. Ya, kemudian al-malla itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kan, la in kana kama taqul ka annama tusiffuhum al-malla. Kalau memang demikian, seakan-akan engkau tusiffuhum, engkau memberikan mereka makan dari al-malla. Ya, bi fathil mim, dengan difatahkan huruf mim al-malla, maksudnya apa? Ya. Ar-ramadu al-harru. Ya. Yaitu debu dari arang yang har, yang panas. Ya. Atau tusifuhum, engkau melemparkan kepada mereka. Ya, itu bukan memberi makan. Tusifuhum, engkau melemparkan kepada mereka debu dari arang yang panas. Tusifuhum maksudnya tatrahu lahum, engkau melemparkan kepada mereka tadi debu yang panas dari arang. Ka'annama tut'imuhum, seakan-akan engkau memberikan makan kepada mereka dengan debu dari arang yang panas tadi. wa huwa tashbihun lima yalhaquhum minal ismi. Ya, dan itu adalah penyerupaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ya, dosa yang akan menimpa mereka. Ya, bima yalhaqu akilar ramadi wal harri. Ya. Sebagaimana hal itu akan menimpa orang yang memakan debu yang panas minal alami. Ya, itu dari sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Wala syai'a ala hadzal muhsini, dan tidak ada dosa sedikit pun bagi orang yang berbuat baik ini, ya, akan hal tersebut. Ya. Dia dicaci, dia diam aja. Ya. Sama kerabatnya. Kerabatnya memutus silaturahmi sama dia, dia tetap sambung. Nah, itu seakan-akan yang terzolimi ini sedang memberikan makan kepada orang yang menzolimi dia dari debu yang sangat panas. Ya, dari debu yang sangat panas dikasih makan, seakan-akan begitu. Terus dosa dong orang yang terzolimi gitu. Kata Syekh, enggak demikian. Baliana luhum al ismu al azimu. Bahkan dosa al-ismu, dosa yang besar itu akan menimpa yanaluhum, akan menimpa mereka. Ya, fi qati'atihi, karena dia memutuskan silaturahmi. Wa idkhalihim al-ada alaih, karena dia menimpakan ya, gangguan, memasukkan atau menimpakan gangguan kepada saudaranya yang dia zalimi tadi. Nah, terus fikul hadis zahirun. Udah ya belum? Ayo dibaca. Kandungan hadis ini. Fikul hadisi al-awwal al-aslu fi ta'amuli baina zawil arhami al-ihsanu wa sabru wa talabul ma'adhiri wa la yakunu mu'amalat al-akhdi wal i'ta'i. Asani imtisalu amrillahi sababu aunillahi wa ta'iduhu wa taufikuhu. Asalis qati'atu sababu aunillahi wa ta'i wa ta'idihi wa taufiqihi ma'tuf ke aun. Asalis qati'atu rahimi alamun wa 'adzabun fid dunya wa sababu khizyin wa nadamatin fil akhirati. Ar-rabi'ah yanbaghi lil 'abdi an yahtasiba al-ajra minallahi subhanahu fi ada'il huquqi wal ihsani ila dhawil qurba wa ghairihim. Nah, fikul hadis, kandungan hadis ini, al-aslu fi ta'amuli baina dhawil arham al-ihsan was-sabr wa talabul ma'azir. Ya, hukum asalnya dalam berinteraksi dengan kerabat itu adalah berbuat baik, bersabar kalau mereka berbuat buruk, dan talabul ma'adzir. Ya. Artinya memaklumi di sini. Ya, memaklumi kalau mereka demikian. Ya. Namun memakluminya itu jangan ini ya, kan kita suka begini. Udahlah, kita ini yang waras ngalah gitu. Seakan-akan kita bilang dia gila. Udah ngalah-ngalah aja, gak usah pakai celak dia, sama juga dong. Nah, itu kerabat mencelak kita. Terus kita bilang, ya udahlah, saya yang waras ngalah. Berarti sama juga dong mencelak. Berarti maknanya ente gila gitu. Sama itu. Wala yakunu mu'amalatal akhdi wal i'ta. Nah, yang namanya muamalah, interaksi dengan kerabat itu bukan interaksi al-akhdi wal-i'ta. Interaksi memberi dan mengambil. Artinya ente jual, saya beli, ente kasih, saya beri. Ente baik, saya baik, ente jelek, saya jelek. Saya berbuat buruk. Bukan begitu. Nah, itu hukum asal hubungan kerabat. Bukan al-akhdi wal-i'ta. Maksudnya kalau kamu baik, saya baik juga. Kalau kamu berlaku buruk, ya saya berlaku buruk juga. Itu muamalah tu al-akhdi wal-i'ta, maksudnya itu. Paham ya? Nah, bukan seperti itu. Interaksi dengan kerabat, hukum asalnya. Ente baik, saya baik. Ente berbuat buruk, saya sabar. Nah, gitu. Hukum asal berinteraksi dengan kerabat. Ya, kecuali pada hal-hal yang sudah di luar batas ya. Dia memusuhi Islam. Eh, Hanif, mau diri antuk. Ngantuk lagi. Nah, asani yang kedua, imtisalu amrillah sababu aunillah wa ta'yidihi wa taufiqihi. Melaksanakan perintah Allah, karena dia tetap melaksanakan perintah Allah tadi, orang tadi tetap menjalin silaturahmi, adalah sebab perdatangnya pertolongan Allah. Ya. Sebab datangnya pengokohan, dukungan dari Allah dan taufik dari Allah. Ya, kan tadi gitu. Kalau kata Nabi, la in kana kama taqul, kalau memang demikian sebagaimana engkau katakan, ya. Ka annama tusifuhum al-mala wa la yazilu ma'aka min Allahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Seandainya kamu sebagaimana engkau katakan, seakan-akan engkau ya, melemparkan kepada mereka debu panas, dan akan terus ada pertolongan dari Allah untuk engkau selama engkau ya, dalam keadaan tadi. Ya, karena dia terzolimi, ya, dia terzolimi. As-salis yang ketiga, qati'atur rahimi alamun wa adzabun fid dunya. Memutus silaturahmi itu adalah alam. Alamun. Suatu hal yang sangat menyakitkan. Adzabun, azab di dunia. Wa sababu khizyin wa nadamatin fil akhirati. Dan sebab kerugian dan penyesalan di akhirat. Yang keempat, yan bagi lil abdi an yahtasiba al ajra minallahi ta'ala fi ada'il huquq wal ihsan ila dzawil qurba wa ghairihim. Sudah sepatutnya bagi sang hamba dia hanya mengharapkan pahala dari Allah ketika dia menunaikan hak-hak kerabatnya, berbuat baik kepada kerabatnya maupun selain kerabatnya. Ya. Artinya kita bukan bermuamalah seperti muamalah jual beli dengan kerabat. Kalau dia baik, ya kita baik. Kita baik, berbuat baik kalau dengan tujuan harapan agar dia berbuat baik juga. Tidak demikian. Nah, ya, yaitu tujuannya ya udah mengharapkan pahala dari Allah aja. Ya, terus lanjut berikutnya. Masih ada waktu. Hadis ke-53. Wal musannif haddatsana إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيك عن ابن شهاب عن أبي سلامة ابن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحمة واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. Nah, kemudian kata Imam Bukhari di hadis ke-53, ya, haddatsana Ismail ibn Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais telah menyampaikan hadis pada kami. Kata Ismail bin Uwais, haddatsani akhi, saudaraku menyampaikan hadis padaku, an Sulaiman ibn Bilal, dari Sulaiman bin Bilal, an Muhammad ibn Abi Atiq, ya, an ibn Shihab, an Abi Salamata ibn Abdurrahman, dari ibn Shihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, anna Aba Raddad Al-Laitsi akhbarahu, bahwa Abu Raddad Al-Laitsi telah mengabarkan pada dia tentang sebuah hadis, an Abdurrahman ibn Auf, dari Abdurrahman bin Auf, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wajalla, Allah taala berfirman. Berarti ini hadis apa? Qudsi. Ya. Ana Rahman, kata Allah, aku adalah Rahman. Rahman itu maknanya apa? Dzurrahmatil wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Karena wazan fa'lan, ya, yang mu'anasnya fa'la, itu yadullu ala al-kasrah wal imtila, menunjukkan akan banyak dan penuh. Artinya kalau Rahman berarti akulah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Makanya hamba itu makhluk enggak boleh menamakan dirinya dengan Rahman, kecuali mesti diidofahkan dengan idofah abdu, Abdurrahman. Enggak boleh dia namanya siapa Mas? Rahman. Itu enggak boleh. Itu nama yang khusus untuk Allah, tidak boleh disandang oleh selain Allah. Ya. Aku adalah Rahman, wa ana khalaqtur rahimah, dan aku menciptakan rahim. Ya. Washtaqtu laha minasmi. Dan aku ambil nama dari itu untuk namaku. Aku ambil dari itu untuk namaku. Faman ya. Faman wassalaha. Faman wassalaha wasaltuhu. Siapa yang menyambung ya silaturahmi, aku akan sambung dengan rahmatku. Waman qata'aha batattuhu. Batattuhu, siapa yang memutusnya, ya aku akan putus juga dari rahmat. Ya, terus syarhul kalimat. Syarhul kalimati istaqaqtu ay akhrajtu wa akhadtu ismaha. Faman wasalaha wasaltuhu ay ila rahmati aw mahali karamati. Batattuhu ay qata'tuhu min rahmati al-khasati minal batti wa huwal qat'u. Penjelasan kosakata hadis ini istaqto istaqtu ya. Istaqtu wastaq was was wastaqtu istaqtu ai akhrajtu wa akhadtu ismaha. Ya. Aku mengambil dari itu untuk jadi namaku, maksudnya aku keluarkan dan aku mengambilnya untuk menjadi nama. Ya. Dari pecahan kata itu maksudnya. Ya, dari pecahan kata itu. Faman wasalaha wasaltuhu. Ini siapa nih sebelah Mujahid namanya? Hah? Royan, jangan ngantuk Royan. Nah. Duduk yang tegak, jangan gini. Nah, gitu. Faman wasalaha, untung Royan bukan santri. Kalau santri ngantuk diri. Hah? Faman wasalaha wasaltuhu, siapa yang menyambung silaturahmi, aku akan sambung ila rahmati, kepada rahmatku. Au mahalli karamati, atau tempat kedudukan karomahku. Kemudian ke penjelasan kosakata di situ, ya dari hadis, waman qata'aha batattuhu, siapa yang memutus silaturahmi aku akan putus juga. Ai qata'tuhu min rahmati al-khasati, aku akan putus dia dari rahmatku yang khusus. Minal batti, dari kalimat batti. Batta ya butu wa huwa al-qat'u, yaitu memutuskan. Fikul hadis, kandungan hadis ini. Fikul hadisi al-awwal, ar-rahimu atharun min athari rahmatir rahmani, wa yata'ayyanu 'alal mu'mini at-takhalluqi bi akhlaqi at-takhalluqu at-takhalluqu bi akhlaqi Allah ta'ala wa ta'alluqu bi asma'ihi wa sifatihi. Tsani dzikru istiqaqiha minar rahmani isti'aratun wa isyaratun ila idhami sya'niha. Tsalits fihi ta'zimu sya'niha wa bayanu fadilati wa fadilatin wasalaha fadilati wasliha fadilati wasliha wa idomil ismi liqat iha arabi ar rahmatu muqayyadatun bittibai alkitabi wasunnati fa iqamatul hududi wal intiqami wal intiqamu li hurmatillahi la yunafiyani ar-rahmata al-matlubata fi hadal hadisi. Nah, fikul hadis, kandungan hadis ini terakhir, jam 6. Ar-rahima asarun min asari rahmatir rahman. Ya. Ar-Rahim, yaitu dengan kita menjalin silaturahmi, dia adalah asarun min asari rahmatir rahman. Dia adalah dampak dari pengaruh-pengaruh rahmat Allah yang maha rahmat. Wa yata'ayyanu ala al-mu'min, kalau ta'ayyana yata'ayyanu ala, ya, itu maksudnya tentulah at-takhalluq fa'ilnya itu. Wa yata'ayyanu ala al-mu'min at-takhalluqu, dan tentulah bagi setiap mukmin untuk berakhlak, ya, bi akhlaqillah, dengan akhlak Allah Ta'ala. Ya, wa ta'alluqu bi asma'ihi wa sifatih. Ya. Dan bergantung dia dengan nama-nama dan sifat Allah. Dimengaitkan tindak tanduk dia dengan hal tersebut. Kemudian zikrostikokiha minar rahman, disebutkan di sini bahwasanya, ya, silaturahmin dari diambil kata pecahan dari kata silaturahmi itulah untuk nama Allah Ar-Rahman, ya, itu isti'aratun, itu adalah peminjaman kata, artinya digunakan kata ini untuk nama Allah Ar-Rahman, itu berarti wa isyaratun, dan juga sebagai isyarat ila idhami sya'niha, akan besarnya kedudukan, ya, silaturahmi ini, karena enggak tanggung-tanggung. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nama dari silaturahmi ini untuk namanya. Namanya yaitu nama Allah Ar-Rahman. Di Al-Qur'an Allah mencukupkan dengan namanya saja, itu pasti sudah Allah yang dimaksud. Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa, itu kan, ya. Ya. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas 'ars. Ya. Juga Nabi SAW mencukupkan nama Ar-Rahman, itu yang berarti sudah dimaksud Allah. Ya, ya. Kata Nabi SAW apa? Ya, banyak dalam hadis-hadis ini, ya. Yarhamkum Ar-Rahman. Ya. Allah, engkau akan dirahmati oleh Ar-Rahman. Nah, itu banyak dari nas-nas Al-Quran atau hadis yang mencukupkan dengan nama Ar-Rahman, itu berarti yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana lagi tadi? Ya, ila idhami sya'niha. Ini menunjukkan isyarat akan kebesarnya kedudukan nama, kedudukan dari silaturahmi ini. Sampai-sampai nama Allah Rahman diambil dari nama tersebut. Ya. Asalis yang ketiga, fihi ta'dhimu sya'niha wa bayanu fadilati wasliha wa idhamul ismi liqat'iha. Dalam hadis ini juga, ya, ada pengagungan akan kedudukan silaturahmi tadi, dan penjelasan keutamaan bagi siapa saja yang menyambung silaturahmi tadi, dan besarnya dosa bagi orang yang memutus silaturahmi tadi. Ya. Kemudian yang keempat, ar-rahmatu muqayyadatun bittiba'il kitabi wa sunnah. Yang namanya rahmat, ya, berkasih sayang, itu terikat dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Fa iqamatul hudud, ditegakkannya had, hukuman bagi pencuri dipotong tangan, bagi pezina dicambuk, kalau dia sudah menikah dirajam, bagi pembunuh dikisos, ya, bagi pemabuk dicambuk, ya, bagi yang bersaksi palsu dicambuk 80 kali, dan seterusnya. Ya, yang berbuat kerusakan di muka bumi disalib. Ya. Wal intiqamu li hurmatillah, dan membalas atas orang-orang yang melanggar apa-apa yang Allah haramkan. Ya. La yunafiyani ar-rahmata al-matlubata fi hadal hadis. Itu tidak bertentangan, tidaklah kontra dengan rahmat yang dimaksud dalam hadis ini. Ya. Yaitu dari dengan rahmat Allah. Tapi cukup, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di hadis ke-55. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.